ku simpati pada Tuhan yang mau merasakan nasib si miskin. Ku simpati setulus hatiku. Ku simpati pada Tuhan yang kan peduli nasib malang kaumnya. Gerlinglah sejenak pada kehidupan yang patah. Jangan Tuhan enggan merunduklah tali ketengadahanmu. Lihatlah sesaat dan renungkan peri kehidupan ini. Palingkan sejenak dari kemewahan serta keberatan. Pergilah, rasakan betapa pahit dan getirnya hidup yang sengsara. Yang Tuhan miliki takkan kekal selain darinya. Esok pun bisa tiada bila itu sudah kehendak. Kau beri terbalas pahala darinya. Banyak kaum tua renta merana di hari tua. Tolong, masih banyak anak-anak cacat di panti asuhan. Ku simpati pada Tuhan, hatinya tersentuh sesama umatnya. Kan beramal setulus hatinya. Ku simpati pada Tuhan, berbudi tanpa mengharap balas jasa. Tuhan Maha Agung yang menentukannya semua.